ba'da zarf zaman muta'alliq bi tashabu, ya. Bahwa bahwa mudhaf zat mudhaf ilaihi wa huwa mudhaf al kasri mudhaf, ya, mudhafun mudhafun ilaihi tashabul tashabun fi'il mudhari sabu, ya, marfu'un wa la mutarafihi adammatu daratu ala akhirih al khabar khabar maf'ul muqaddam, ya, min tashab lam tidak lam fa'il marfu' wa la mutarafihi adamma wa huwa mudhaf al khabar ay al tidak mudhaf ilaihi nahu inni la wazar nahu khabar mubtada mahzuf takdiru dzalika, ya, yeah, san ini harfu taukidin nasbin tansibul ismu tarful khabar wal ya mutakallim wa huwa ismuha wa la, la lam lam lam taukid, ya, yeah, la wazar khabar lam tidak lam ibtida lam musahlaqah, ya, yeah, wazar khabaruha marfu wa lam tarafi adam mutajar talahirihi. Ya, jumlah inilah wazar, ya, ramnya. Inilah wazar makulul. Apa, ya, ramnya? Nahu inilah wazar. Nahu, kenapa dibuang tanwinnya? Mudof. Ya, mudof ilai, berarti. Inilah wazar, itu mudof ilai, pada mahalnya jar. Apa maknanya? Wa ba'da zatil kasri, tashabul khabar, la mubtida'in nahu inilah wazar. Engkau iringi khobar ataupun di situ bagaimana nahu? Betul, ya, menurut filai, ya. Ya. Ya, terus engkau iringi khobar setelah wabak dzatir. Setelah ina yang kasroh dengan lamul ibtida. Contoh sungguhnya aku la wazar. Jadi makan contohnya. Lam ibtida menyertai khobar setelah inna. Ya. Contoh ini lawazar. Ya. Setelahnya hal tadkhulu hadzal lam? Hal tadkhulu hadzal lam ala khabari ghairi inna? Lam ini lam ibtida. Hal dakhalat ala khabari ghairi inna? La tadkhul. Sahih, la tadkhul. Sahih. Wa qad dakhala lakin syadzan mithluhu qalu syair. Ya. Yalumuni fi hubbi yalumunani yalumunani fi hubbi laila awadiri, ya, walakinnani innani fi hubbiha min hubbiha lamidu lamidu, ya, hamzah a'rib yalumunani fi hubbi laila awadiri dukhulu lam ba'da lakin syadz yalumunani fi hubbi laila la awadiru walakinni fi hubbiha lamidu yamulani fil mudhari'un marfu'un li jarrum di an nasib al jazim wa alamat rafi thubutun nun wal wawu dhamir mustamadun fi mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar muqaddam fi hubbiha fi hubbi layla jar majrur fi hubjarin hubbi isma jumbi fi alamat jarri al kasrah wa mudaf layla mudaf li majrur wa jarri al kasrah al muqaddarah wa yuzriha ta'adhur awadhi mudrabu wa khara marfu'un wa darafihi ad-dhamma muqaddarah ala akhirihi man lam yuzriha ashqul mahal bi khamna sabah wa mudaf al ya mudaf li majrur adrihi al kasrah, ya, walakinnani al wawu harfu 'atfin walakinna lakinna ismu sidrakin harfu sidrakin mabniun ala fathi wan na al mudghamah ya walakinnani wan nun liqayah wal ya dhamir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli nasb min ismuha min hubbiha jar majrur mutarib bil amidu al ati, ya, la amid al lam lam zaidah amidu, ya, kalau kita berjalan sesuai dengan apa adanya berarti lamnya apa lam lam zahaqo, ya, zahlaqo lam al ibtida juga amidu amidu khabar lakinna marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih, katanya di sini yang mengucapkannya tidak dikenal, ya, la yu'raf qailuhu wala awwaluhu, ya, tidak dikenal di sini, ya, kalau dianggap sahih bisa diterima maka lamnya dibawa kepada lam apa zaidah, ya. Sebagaimana ini zaidah kalau seandainya diterima bahasanya ini benar muhtaj, ya, ja'at atau ja'a hadza syi'r